Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting. Lagi drakoran, apa sih? K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White, gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo. K-Beauty Box? Ih, mau. Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan makeup. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas. Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku. Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit. Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours.